Okay, to ask you for protection. And seneng kowe nganti ora iso turu nganti atiku iki tekrik suarane mergo aku kepikiran diramu tekan mimpiku aku iki seneng kowe tapi duwe liyane rupamu pancen ayu ning atimu babu lek lanangan sing suke pancen kuwi tok loroke kabeh kondo seneng aku langsung awake dhewe dadi siji atine nanging kabeh kuwi wis ilang dalane kowe mletas rumo teko atiku iki embuh ning ngendi lumrahmu ninggalke awakku iki nanging piye meneh atiku sumeleh yo wis kowe lunga aku yo mung iso pasrah rupamu pancen ayu ning atimu babu opo tak nei nanging kowe ra mikir warai aku kentir rupamu pancen ayu ning atimu asu golek lanangan sing sugih mentok lorotke lalu opo meneh kok isih kurang akeh kabeh wis tak nei pancen kowe kuwi ra tau ngerteni sifatmu koyo asu atimu koyo londe kowe kuwi pancen rupamu pancen ayu pancen ayu.